Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara puasa, maka kita teringat bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Bisa kita dapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Minimal dalam ayat ini ada 3 ciri utama orang beriman. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Maka disinilah kemudian yang menjadi alasan saya kenapa terjun ke dunia malam, ke dunia lokalisasi, ketemu dengan anak-anak kafe, anak-anak PSK, WTS, dan sebagainya. Karena satu saat ketika saya membaca Al-Quran di hadapan mereka, ternyata mereka menangis, ternyata mereka meneteskan air mata. Maka disitulah kemudian saya berkesimpulan, sejelek-jeleknya mereka, mereka masih punya iman di dalam hatinya. Buktinya apa? Ketika saya bacakan ayat suci, mereka menangis, mereka meneteskan air mata. Maka orang beriman itu ketika mendengar kalimat-kalimat Allah dikumandangkan, ketika adzan dikumandangkan, rasanya nyaman. Kenapa? Karena hati kita ini berfungsi sebagai al-hatif ar-robbani, sebagai telepon ketuhanan. Ketika kita dinyatakan beriman, mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang ada adalah semangat, maka yang ada adalah keperasaan ingin mendatangi panggilan adzan itu. Lain di antara kita sering banget ketika mendengar suara adzan kita malah susah, baru di toko atau baru tandur di sawah ketika mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang jawaban kita apa? Adzan meneh. Artinya apa? Iman kita diragukan. Kemudian ciri yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan ciri orang yang beriman kedua adalah ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Adanya gunung Merapi meletus menambahkan keimanan kita. Adanya tsunami menambahkan keimanan kita. Apapun yang ada di muka bumi ini, sebagai orang beriman meyakini bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.